Mitra bisnis sebagai mantan pejabat yang pernah aktif dalam kabinet kepresidenan, Kwi Kian Gi berpandangan bahwa seorang pejabat sebenarnya tidak harus terlalu reaktif dalam menghadapi kritik bertubi-tubi yang datang dari media, mengingat peran media adalah penyampai informasi dari berbagai situasi serta kondisi yang ada di sekitarnya. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas reaksi keras pejabat eksekutif terhadap kritik dari media, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa pendapat Bapak melihat reaksi keras pejabat kepada media dengan menyatakan tidak perlu memberi informasi bahkan iklan kepada media yang dinilai hanya menjelek-jelekan? Ya, itu kan omongannya dia. Saya kan juga pernah di dalam kabinet. Emangnya kalau satu menteri ngomong, menteri yang lain nggak ketawa gitu kan? Dia ngomong, dia ngaca gitu. Sebetulnya medianya juga tidak perlu serius, ditertawakan aja. Orang ngomong mengenai hal yang bukan wilayahnya sama sekali, tidak punya wewenang sama sekali, dan terus kemudian bicara mengaja, itu sebetulnya kalau sampai tingkat menteri, setiap kalimat yang diucapkan kan harus dipikir. Kan justru dia yang menginjak kakinya menteri lain, gitu kan. Nah, kemudian terus dia mengatakan ini membela presiden, presiden saya dan presidenmu juga, gitu. Ada insinuasi semacam gituan. Ya siapa yang salah dalam hal ini? Nah, sewaktu Bapak dan rekan-rekan menjabat sebagai menteri di kabinet, apa langkah yang Bapak lakukan terhadap media yang terus-menerus melancarkan kritik? Ya, seperti waktu itu di dalam, tidak ada yang marah terhadap kritik, tidak ada. Kecuali kalau kritiknya itu salah, kalau faktanya salah. Itu pun tidak marah. Diberitahu faktanya itu begini, gitu. Kan belum tentu bahwa dia sengaja memutarbalikkan fakta. Wartawannya belum tentu, tapi ya rada beda ya, karena waktu itu banyak orang partai, saya sendiri orang partai, jadi kalau orang partai bergerak dari bawah gitu kan, itu kan tiap hari kan urusannya dengan wartawan melulu. Dan kalau tidak dari media kan tidak mungkin mendapatkan informasi, dan kalau tidak mendapat informasi yang baik, tidak mungkin membentuk opini yang baik, tidak mungkin memberikan suara, mengambil keputusan segala. Tapi kalau ada yang menilai kualitas pemberitaan saat ini cenderung menurun bobotnya, apa Bapak juga merasakan kondisi itu, Pak Kwik? Oh, sangat. Kalau kita membaca semua artikel di semua media, itu yang berbobot kan cuma sedikit sekali. Ya itu mutar-mutar di situ saja gitu. Itu betul. Tapi apa menteri-menterinya berbobot? Apa anggota DPR-nya berbobot gitu kan? Yang berbobot itu sembunyi, dilipi, palu dia keluar. Ya kalau dia ikut-ikut bicara kan lalu menjadi salah satu dari mereka. Lebih baik nulis, meneliti, mencari kebenaran. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.